السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian kitab Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah sampai pada ucapan beliau, wal imanu birru'yati yaumal qiyamah yarawnallaha bi'ayuni ru'usihim wa huwa yuhasibuhum bila hajibin wala turjuman. Berkata musannif al-muallif wa huwa al-imam al-barbahari rahimahullah, dan yang berikutnya dari prinsip-prinsip ahlu sunnah adalah beriman kepada ru'yatullah, dilihatnya Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Yarawnallaha azza wa jal bi'ayuni ru'usihim, bahwa mereka penduduk jannah akan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala dengan kepala-kepala mereka atau dengan mata kepala mereka sendiri. Wa huwa yuhasibuhum, dalam keadaan Allah menghisab mereka. Bila hajibin wala turjuman, tidak ada penjaga, tidak ada pula penterjemah. Demikian dikata muallif wa huwa al-imam al-barbahari rahimahullah. Dikatakan dalam syarahnya, dalam penjelasannya oleh Syekh Shalal Fauzan hafizallahu ta'ala, wa min masailil aqidah al-muhimmah al-azimah, di antara masalah aqidah yang penting dan agung adalah isbat annal mu'minina yarawna rabbahum yawmal qiyamah iyanan bi absarihim. Di antara prinsip akidah yang penting adalah menetapkan dengan iman, dengan yakin, bahwa orang beriman nanti yaumul qiyamah akan memandang Rabb mereka iyanan. Iyanan artinya benar-benar dengan mata kepala mereka. Kama yarawnal qamara lailatal badri, sebagaimana mereka melihat bulan di malam purnama. Wa kama yarawna asy-syamsa dhahwan laysa dunaha sahab, seperti melihat matahari dalam keadaan bersih, tidak ada awan sedikit pun. Ikhwani fiddin a'azakumullah, ini kesimpulan dari sekian banyak hadis yang sahih. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkannya dalam kitab khusus Hadil Arwah judulnya. Hadis-hadis yang tersebut dalam masalah ini, wa tawassa'a fi dzalika bi asanidiha. Beliau berpanjang lebar membahas masalah ini dengan hadis-hadisnya, dengan sanad-sanadnya, sehingga terbukti bahwa hadis-hadisnya mutawatir. Wa hiya mutawatiratun fi itsbati annal mu'minina yarawna rabbahum 'iyanan bi absarihim. Bahwa hadis-hadisnya mutawatir yang menetapkan bahwa orang beriman akan melihat Rabb mereka dengan mata mereka. Mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Kalau sudah dikatakan mutawatir, jangan tanya sahihnya. Terlalu sahih, sangat sahihnya sampai dikatakan mutawatir. Mutawatir itu diriwayatkan dari jam'in an jam'in an jam'in sampai kepada jam'in minas sahabah dari Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah SAW berbicara di hadapan sekian banyak sahabat. Para sahabat menyampaikan kepada sekian banyak tabi'in. Sekian banyak tabi'in meriwayatkan kepada sekian banyak tabi'in. Artinya kalau satu jalan tidak dikatakan mutawatir, bahkan dua jalan tidak dikatakan mutawatir, bahkan tiga jalan pun masih belum dikatakan mutawatir. Kalau masih dalam hitungan jari, masih belum dikatakan mutawatir. Tapi kalau sudah dari jumlah yang diistilahkan oleh para ahlul hadis dengan kalimat yastahil wuqu'uhu 'alal kadhib, mustahil terjadinya dengan dusta, enggak mungkin. Sahabat di tempat yang berbeda-beda. Para tabi'in di sekian negeri yang berbeda-beda. Di Yaman, di Hijaz, di Iraq, di Mesir, dan seluruh para ulama tabi'in meriwayatkan hal yang sama. Para tabi'in lebih banyak lagi dari tempat yang berbeda-beda juga meriwayatkan hal yang sama ila akhir. Tidak mungkin bisa berpura-pura mutawatir, tidak bisa. Ikhwan ibn a'azakum wa yastahil, mustahil. Seperti seseorang yang belum pernah melihat Ka'bah misalnya, belum pernah lihat ya. Kamu yakin ada Ka'bah? Saya yakin. Dari mana? Kok yakin? Yang lihat bukan satu, yang cerita sudah jutaan orang yang cerita. Sama seperti orang yang belum ke negeri-negeri Eropa sana, tapi dia yakin ada di sana menara yang namanya ini, menara yang namanya itu. Dari mana kamu tahu? Sudah mutawatir. Yang cerita sudah banyak, bukan satu. Ikhwan ibn a'azakum wa hadha hadihil ahadis aydan. Hadis tentang masalah ru'yatullah, dilihatnya Allah yaumul qiyamah. Di antaranya hadis Rasulullah SAW yang menyatakan dalam sahih, dalam Bukhari dan Muslim, dikatakan idza dakhala ahlul jannatil jannah wa dakhala ahlin narin nar. Kalau penduduk surga sudah masuk surga, penduduk neraka sudah masuk neraka. Allah mengatakan kepada penduduk surga, bukankah apa yang aku janjikan sudah kalian dapatkan? Sudah, kata mereka. Kata mereka, alam tubayyid wujuhana sampai wa tudkhilanal jannah. Bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami, engkau telah membersihkan kami, dan engkau telah memasukkan kami ke dalam jannah? Kata Allah, maukah aku tambah? Maukah aku tambah? Maka mereka berkata, tambahan apa lagi ya Rabb? Maka Allah menyingkapkan tabirnya, hijabnya, wa hijabuhu nur. Maka mereka melihat wajah Allah SWT. Yatana'amuna binadrah, binadratillah, biru'yatillah. Mereka merasa nikmat dengan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai ketika Allah menutupkan hijabnya kembali, baru mereka ingat kembali kenikmatan surga. Bernikmat-nikmat lagi dengan surga sambil menunggu kapan pertemuan dengan Allah lagi. Kapan bisa memandang wajah Allah lagi? Rindu mereka. Ini barakallahu fikum menunjukkan bahwa memandang wajah Allah lebih nikmat daripada surga. Sehingga sungguh sangat disayangkan kalau ada aliran-aliran sesat yang tidak mau menerima berita ini dan menyembunyikannya. Ini jangan dibicarakan yang ini. Sembunyikan saja. Enggak mungkin masa melihat Allah ila akhirnya. Berarti tidak mau mereka dan tidak percaya kalau ada sesuatu yang lebih nikmat dari jannah, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketika para sahabat bertanya-tanya tentang itu, Nabi menyatakan kepada mereka, innakum satarawna rabbakum. Ini juga fi sahih. Kalian akan melihat Rabb kalian iyanan dengan mata-mata kalian. Kama tarawna al-qamara lailatal badri. Sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. La tudamuna fih. La tudamuna fi ru'yatih. Ikhwani fidina azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang maknanya Rasulullah SAW menyatakan kepada para sahabatnya, sungguh-sungguh kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata-mata kalian. Seperti kalian melihat bulan purnama di malam purnama. Dalam riwayat, seperti kalian melihat matahari dahwan dalam keadaan bersih, tidak ada awan sedikit pun. Apakah kalian terhalang, kata Nabi, untuk melihat bulan atau matahari tersebut? Ikhwani fi na'azakumullah. Hadis-hadis ini tidak menyamakan Allah dengan bulan atau menyamakan Allah dengan matahari. Allah laisa kamitslihi syai'. Dan yang paling tahu ayat ini adalah Rasulullah SAW. Tidak mungkin Rasulullah SAW menyamakan Allah dengan makhluk, padahal kepada beliau diturunkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan laisa kamitslihi syai'un. Enggak ada yang sama dengan Allah sesuatu apapun. Jadi jelas, berhusnudzanlah kepada Rasulullah SAW. Karena ini hadis sahih dari Nabi. Nabi yang benar-benar mengucapkannya dengan sanad yang sahih, benar-benar dari Rasulullah SAW. Bahwa kalian akan melihat Allah seperti kalian melihat bulan purnama. Berarti yang disamakan bukan Allah dengan bulan atau matahari, tetapi penglihatan dengan penglihatan. Bahwa penglihatan kalian nanti ketika melihat Allah mudah. Buktinya di akhir hadis yang menyatakan la tudamuna fi, kalian tidak perlu berdesak-desakan. Kalian melihat dari tempat kalian sendiri-sendiri dalam jannah. Artinya yang disamakan bukan Allah dengan bulan atau matahari, tapi yang disamakan adalah cara melihat. Bahwa cara melihat nanti tidak seperti kalian berdesak-desakan mau lihat sesuatu yang kecil, terbatas, dan sebagainya. Tidak. Kalian harus berdesak-desakan, antri, ila akhirihi. Tidak perlu. Tetapi melihat Allah sangat mudah di dalam jannah. La tudamuna fih. Kalian tidak perlu berdesak-desakan seperti kalian melihat bulan di malam purnama. Kamu di rumahmu, kamu di rumahmu, kamu di rumahmu, masing-masing bisa melihat bulan. Wallahu akbar minal qamari wasyamsi. Sedangkan Allah lebih besar, lebih mulia, lebih tinggi, lebih sempurna daripada matahari dan bulan. Tentunya engkau akan melihat dengan mudah sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala dari tempat-tempat kalian di dalam jannah, dari istananya masing-masing, dari singgasananya masing-masing, dari di mana kalian mendapatkan jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Bisa memandang Allah subhanahu wa ta'ala. La tudamuna fihi. Maka kalimat la tudamuna fihi dalam hadis ini sebagai bukti, sebagai qarinah, sebagai dalil bahwa yang disamakan itu cara melihat dengan cara melihat. Kalian akan melihat Allah dengan cara melihat yang mudah seperti cara kalian melihat bulan. Barakallahu fikum. Ini dibahas oleh para ulama bahwa yang disamakan adalah cara melihat dengan cara melihat, bukan menyamakan yang dilihat dengan yang dilihat. Walhamdulillah rabbil alamin. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Mengapa kita bisa melihat langit dari manapun kita berada? Hah? Karena langit besar. Mengapa kita bisa melihat bulan? Hah? Dari manapun kita berada. Ikhwan fillah jazakumullah, jawabannya hampir sama. Dan ada yang kedua. Bahwasanya cara melihatnya ke atas yang menunjukkan bahwa Allah Maha Tinggi. Sebagaimana kita melihat bulan ke atas. Sebagaimana kita melihat matahari ke atas. Nanti melihat Allah pun kita ke atas. Ini kata para ulama bahwa yang disamakan cara melihatnya. Pertama, cara melihatnya tidak perlu berdesak-desakan. Dari tempatnya masing-masing. Kedua, cara melihatnya ke atas. Maka siapa yang menyatakan bahwa Allah di mana-mana atau Allah tidak di atas dan sebagainya akan terbantah dengan hadis-hadis yang mutawatir. Bahwasanya kalian akan melihat Allah seperti kalian atau seperti cara kalian melihat bulan dan matahari. Ikhwani fiddin a'azakumullah walhamdulillah. Wa khalafa fi dhalika ahlud dalal min al-firqid dhalah. Tetapi sebagaimana biasanya ada golongan-golongan sesat yang menyelisihi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yaitu ahlul dalal dari kalangan firaqud dalalah kal mu'tazilah, seperti mu'tazilah dan sejenisnya. Wa man dhahaba madhhabahum, dan yang bermadhab dengan madhab mereka. Fanafaw ru'yah, mereka menolak ru'yah, tidak mungkin manusia melihat Allah katanya. Wa hiya madhkuratun fil Qur'an, padahal berita tentang dilihatnya Allah yaumul qiyamah oleh ahlul jannah bukan hanya dalam hadis yang mutawatir, bahkan dalam Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat Al-Quran, lilladina ahsanul husna wa ziyadah, bagi mereka-mereka yang berbuat ihsan akan mendapatkan husna, itu surga, wa ziyadah, dan tambahan. Disebutkan dalam Sahih Muslim bahwa ziyadah yang dimaksud adalah an-nazar ila wajhillah. Itu hadis yang tadi. Ketika sudah masuk surga, penduduk surga, Allah menanyakan pada mereka, bukankah apa yang aku janjikan pada kalian sudah kalian dapatkan? Mereka menjawab, bala. Tentu. Alam tubayyid wujuhana. Bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau sudah menyelamatkan kami dari api neraka? Bukankah engkau sampai pada kalimat wa tudkhilana al-jannah, dan bukankah engkau sudah masukkan kami ke dalam surga? Maka Allah bertanya, maukah aku tambah? Di sana mereka bertanya-tanya, tambahan apa lagi? Karena mereka merasa surga sudah ada di dalamnya kullu ma yashtahi, apa yang mereka inginkan. Dari keinginan mereka, silakan. Apapun yang kau inginkan ada dalam jannah. Semuanya. Tidak ada yang dilarang, tidak ada yang haram. Semuanya apa yang kalian mau kasih. Ikhwani fillah a'azakumullah. Tetapi Allah bertanya, maukah aku tambah? Maka mereka bertanya, tambahan apa lagi? Maka Allah pun membukakan hijabnya dan kemudian mereka memandang wajah Allah. Dan dalam riwayat mereka lupa dengan kenikmatan jannah. Saking nikmatnya memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini tafsir, hadis ini sebagai tafsir dari ayat Allah subhanahu wa ta'ala, lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman di ayat lain tentang tambahan ini. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi mereka semua apa yang mereka inginkan dan kami punya tambahan lagi. Apa yang kalian inginkan semuanya ada dalam jannah. Lahum ma yasha'una fiha. Bagi mereka apa yang mereka sukai dalam jannah, semua ada. Waladaina mazid, dan kami punya tambahan. Sama juga tafsirnya, bahwa tambahannya adalah nazar ila wajhillah, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula disebutkan dalam ayat lain dalam surat Al-Qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Yang pertama dengan bad, yang kedua dengan dha. Nadhirah dengan nadhirah. Yang dengan bad, nadhirah dari kalimat nadhara. Seperti dalam hadis nadharallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha ila akhir. Semoga Allah mencerahkan wajah-wajah orang yang mendengarkan ucapanku kemudian menyampaikannya sesuai dengan apa yang dia dengar. Berarti apa makna nadhara? Dicerahkan wajahnya. Wa hiyal baha, kecerahan wajah. Wahiyal baha wa ta'rif fi wujuhim nadratan na'im, sebagaimana di dalam ayat lain Allah katakan ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, terlihat di wajah mereka ada keceriaan karena kenikmatan. Nadratan na'im, nadrah keceriaan, kegembiraan di wajahnya karena kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Itu makna nadhirah dengan bad. Yang kedua, ila rabbiha nadhirah. Nadhirah dari nadhara, yang artinya melihat. Kemudian ada yang berkata bahwa nadhara itu artinya menunggu. Seperti di dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala, fahal yanzuruna illa an ya'tiyahum, tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya Allah pada mereka. Disebutkan yanzurun atau tanzurun pakai dha. Kaifal jawab, bagaimana jawab? Kalau nadhara diiringi dengan kata sambung ila, maka pasti maknanya melihat. Kalau maknanya menunggu, tidak memakai kata sambung ila. Bahkan kita paham dalam bahasa Indonesia, kalau melihat pakai ke sana, melihat ke sini, melihat ke gunung. Tetapi kalau menunggu, masa pakai ke? Menunggu ke kemana? Saya menunggu ke kemana? Menunggu itu enggak pakai kata sambung ila. Sedangkan dalam ayat ini sangat jelas, ila rabbiha nadhirah, ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya mereka memandang. Coba terjemahkan dengan apa yang kalian pahami dengan salah tadi, gak cocok. Kepada Rabbnya mereka menunggu, menunggu kok kepada Rabbnya, gak nyambung. Ini dalam lughah secara bahasa. Apalagi kalau sudah dijelaskan dengan sekian banyak ayat-ayat yang lainnya, yaitu dalam surat Al-Mutaffifin Allah katakan kalla innahum rabbihim yawma idzin lamahjubun. Tidak sekali-kali. Innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun, bahwa mereka orang-orang kafir terhadap Rabb mereka atau dari Rabb mereka, mereka terhijabi. Tidak bisa memandang. Tidak bisa bertemu. Baik. Siapa? Orang-orang kafir. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, wahuwa faqih, imam. Karena faqihnya beliau, beliau bisa paham dengan ilmu faqihnya. Kalau dikatakan orang kafir terhijabi, berarti orang beriman tidak terhijabi. Kalau orang beriman pun terhijabi dari Allah, enggak bisa memandang wajah Allah, enggak bisa bertemu dengan Allah, ya berarti sama dengan orang kafir. Padahal orang kafir dikatakan dalam Al-Qur'an, "Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun." Tidak sekali-kali. Mereka terhalang dari Allah Subhanahu wa taala, terhijabi, tidak bisa memandang wajah Allah. Artinya tidak seperti kaum mukminin yang bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Memandang wajah Allah adalah memandang dengan pandangan yang nikmat. Yatana'amuna bidzalika ashadda mimma yatana'amuna bina'imil jannah. Kata penulis atau pensyarah lebih tepatnya Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, bahwa memandang wajah Allah itu mereka bernikmat-nikmat. Dalam memandang wajah Allah lebih dari nikmatnya surga. Lebih dari bernikmat-nikmatnya mereka dengan surga. Wa hadza fil Qur'anil Karim, dan ini ada dalam Qur'anul Karim. Maka orang-orang kafir tidak mendapatkan kenikmatan ini. Orang kafir tidak mendapatkan kesempatan untuk memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Mahjubuna an ru'yatillah, mereka terhalang dari ru'yatillah. Fa idza kana al-kuffar mahjubina an ru'yatillah, fa hada dalilun ala anna al-mu'minina yarawna rabbahum. Kalau orang-orang kafir dihalangi dari memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini dalil bahwa orang beriman akan melihat Rabb mereka. Wa dzalika li anna al-mu'minina amanu fid dunya wa lam yarawhu. Karena orang-orang yang beriman beriman kepada Allah di dunia sebelum melihatnya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka sudah menduga dengan pasti, mereka sudah yakin bahwa mereka akan bertemu Rabb mereka dan mereka akan kembali kepada Allah. Maka mereka beriman di muka bumi. Maka pada hari kiamat Allah benar-benar berikan harapan mereka bertemu dengan Allah Ta'ala. Wa'tamadu 'alal barahini fa'amanu bih. Maka orang-orang yang beriman percaya kepada Allah di dunia sebelum melihatnya. Hanya dengan berita-berita, dalil-dalil, dengan ayat-ayat dan hadis-hadis mereka beriman. Wa saddaqu rusulahu, mereka membenarkan rasul-rasulnya. Mereka beriman kepada Allah di dunia dalam keadaan belum melihatnya. Maka yaumul qiyamah Allah muliakan mereka di dalam surga dan Allah menjadikan mereka mampu memandang wajahnya. Wa ra'awhu 'iyanan, sehingga mereka bisa melihatnya dengan mata-mata mereka. Lama amanu bihi fi dunya, karena beriman di dunia kepada Allah dalam keadaan belum melihat, maka di akhirat Allah berikan kesempatan mereka melihat Allah. Wa ammal kuffar, sedangkan orang-orang kafir sebaliknya. Ketika di dunia mereka kafaru billah, kufur kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, maka di akhirat dihalangi oleh Allah, tidak bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Jazaan wifaqa, dan ini balasan yang setimpal. Balasan orang yang yakin adanya Allah, keesaan Allah, diberi kesempatan untuk memandang Allah. Sedangkan mereka yang tidak percaya, tidak diberi kesempatan memandang Allah Subhanahu wa taala. Itu jazaan wifaqa, balasan yang setimpal. Wa minasyubahi, di antara syubhat-syubhat mereka, allati i'tamadu 'alaiha al-mu'tazilah, yang dijadikan pegangan oleh kaum Mu'tazilah dan orang-orang yang berkata seperti ucapan Mu'tazilah, katanya annallaha qala li Musa lan tarani. Kata mereka, bukankah Allah berkata pada Musa lan tarani, engkau enggak akan bisa melihatku. Yaitu dalam ayat Al-Qur'an, kisah Nabi Musa alaihi salam. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 143, Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Musa datang memenuhi janji kami," kata Allah. "Wa kallamahu rabbuh," diajak bicara oleh Rabb-nya. Kemudian Musa berkata, karena Musa diberi keistimewaan, diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Maka Musa meminta kepada Allah, "Rabbi arini anzur ilaik," wahai Rabbku, perlihatkanlah dirimu, aku ingin melihatmu. Allah menjawab, "Qala lan tarani," Allah berfirman, engkau tidak akan bisa melihatku. "Walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani," tapi lihatlah ke gunung itu. Kalau gunung itu tetap di tempatnya, berarti engkau bisa melihatku. Ternyata ketika melihat gunung itu, falamma tajalla lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Musa memandang gunung tersebut, Allah menampakkan dirinya ke gunung itu. Tiba-tiba gunung itu hancur luluh dan Musa sa'iqa, terjatuh, tersungkur, tidak sadarkan diri. Begitu sadar, meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala alaihi salam. Ikhwani fid din a'azakumullah, kata ha'ula'i dhullal, kata mereka kaum Mu'tazilah dan Aqlaniyun, tidak mungkin bisa melihat wajah Allah. Mata kita terbatas, mata kita enggak sanggup, kita enggak mampu melihat yang begini, apalagi yang begitu, apalagi melihat Allah Subhanahu wa taala, mustahil, kata mereka. Dan juga dalam riwayat Nabi Musa, dikisahkan Musa meminta memandang wajah Allah. Ternyata Allah menyatakan, lan tarani, engkau tidak akan melihatku. Kalimat lan artinya tidak akan melihat selama-lamanya, kata mereka. Wah, kayaknya berdalil dengan ayat ini. Kuat sekali dalilnya. Kalla. Tidak sekali-kali. Ayatnya ayat Allah Subhanahu wa taala yang kokoh kuat. Tetapi yang mereka pahami adalah kesalahan dan penyimpangan. Kita lihat. Qalu, mereka berkata, wa hadza dalilun ala annallaha la yura. Kata mereka, ayat ini menjadi dalil bahwa Allah tidak bisa dilihat. Naqulu, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, kita jawab, na'am, hadza fid dunya. Iya, itu di dunia. Dalam keadaan manusia lemah. Apakah manusia nanti di dalam jannah atau di akhirat dalam keadaan sama seperti sekarang? Ikhwani fiddin a'azakumullah. Ruh dengan jasad bertemu di dalam beberapa tempat. Dalam keadaan berbeda-beda. Ketika dijanin seorang ibu, bayi sudah ada jasadnya dan sudah ada nyawanya. Ya Pak ya. Kadang-kadang suka main bola kakinya. Kadang-kadang suka main tinju tangannya. Hidup apa enggak hidup? Hidup. Ada jasadnya? Ada. Ada nyawanya? Ada. Tapi toh sangat terbatas kehidupannya. Itu bertemunya ruh dengan jasad di dalam perut ibunya. Kemudian lahir ke dunia. Jadi bayi. Tumbuh membesar. Ada jasadnya, ada rohnya. Apakah sama dengan apa yang ada dalam janin? Di dalam janin ibunya? Tidak sama. Padahal sama-sama ada jasadnya, sama-sama ada rohnya. Ikhwani fillah a'azakumullah. Demikian pula di alam barzakh. Ada jasadnya, ada rohnya, tetapi tidak sama dengan kehidupan dunia. Dan yang keempat, di akhirat. Bertemunya ruh dengan jasad, dibangkitkan dengan jasadnya. Apakah sama? Bertemunya jasad dengan ruh di hari kiamat dengan di dunia? Tidak. Pertanyaannya, mana yang lebih sempurna? Nanti, di dalam jannah. Kenapa lebih sempurna? Mereka di dalam jannah, dalam keadaan hidup terus-menerus. Yang dalam neraka tersiksa sampai setengah mati, enggak mati-mati. Berarti berbeda toh? Tidak sama. La yamutu wa la yahya. Tidak mati, tidak hidup. Hidup benar juga tidak karena tersiksa. Mati juga tidak. Bahkan mereka minta untuk mati. Dalam Al-Quran, penduduk neraka memanggil penjaga neraka. Liyaqdi ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, mintalah kepada Rabbmu untuk mematikan kami saja. Dijawab, innakum makithun. Kalian akan terus tinggal di sini. Berarti tidak sama jasadnya saat itu dengan jasad di sini. Na'udzubillah minan nar. Kedua riwayat tentang tingginya manusia di dalam jannah. Situna zira'an 60 hasta. Seperti penciptaan Adam pertama kali. Itu juga menunjukkan berbeda. Demikian pula apakah kalian anggap sama wahai Mu'tazilah antara pandangan mereka ketika di jannah dengan pandangan mereka ketika di dunia? Ya tentunya tidak sama khilqahnya. Lebih sempurna di sana. Yang kedua, apakah kalian lupa bahwa Allah ala kulli syai'in qadir? Di dunia tidak mampu. Maka Allah katakan pada Musa, lantarani, kau enggak akan bisa melihatku. Ini dengan kondisimu di dunia, dengan jasadmu, dengan matamu di dunia, enggak akan sanggup. Lihatlah gunung itu. Kalau dia tetap di tempatnya, engkau akan melihatku. Falamma tajalla lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah menampakkan pada gunung itu, maka gunung itu hancur luluh. Sampai Musa tersungkur pingsan alaihi salam. Ikhwani fid din, a'azakumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu baru jawaban dari sisi makna. Lantarani, kata Syekh Shalal Fauzan, itu di dunia. Li'anna al-waqi'ah hadhihi hasalat fid dunya, karena kisah tadi tentang Musa, kisahnya terjadi di dunia. Sedangkan kita sedang membicarakan nanti yaumul qiyamah. Kalau di dunia kita juga berkata seperti kalian, Nabi Musa tidak bisa memandang wajah Allah Taala dengan ayat ini. Wa nahnu muttafiqun ala anna Allah la yura fid dunya, kita sepakat bahwa Allah tidak bisa dilihat di dunia. Fa Musa sa'ala an yarahu fid dunya, Musa meminta agar bisa melihatnya di dunia. Maka Allah menjawab, qala lan tarani, engkau tidak akan bisa melihatku. Yani fid dunya, tidak akan bisa melihatku maksudnya di dunia. Wa nafi bilan la yaqtadi at-ta'bid, kata mereka bukan pakir lan. Kalimat lan itu artinya tidak bisa selama-lamanya. Lantaroni, kalau sementara akan berkata lantaroni, engkau tidak bisa melihatku. Tapi kalau lantaroni, engkau tidak akan selama-lamanya bisa untuk melihatku. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Berarti mau bicara bahasa, bicara nahu, para ulama sudah menjawab bahwasanya jangankan cuma lan, bahkan ditambah setelah lan dengan abada, abadan. Apa artinya abadan? Selama-lamanya. Itu pun hanya dunia. Mana contohnya? Contohnya dalam ayat Allah Subhanahu wa taala tentang Yahudi. Walan yatamannawnahu abada. Apa artinya itu? Walan yatamannawnahu. Orang Yahudi enggak akan berharap mati selama-lamanya, abadan. Bima qaddamat aydihim. Karena apa yang mereka lakukan di dunia, mereka sadar kalau mereka mati mereka akan diazab. Walanya tamannau abada, mereka tidak akan berharap mati selama-lamanya, diakhiri dengan abada selama-lamanya. Ternyata di neraka berharap mati atau tidak? Berharap mati di neraka. Mana dalilnya? Ayat yang tadi, ya Malik liyaqdi alaina rabbuk, wahai Malik matikan kami saja. Satu. Yang kedua dalam surat Amma Yatasa'alun. Apa di akhirnya? Ya laitani kuntu turaba. Duhai kiranya aku jadi tanah saja. Mati. Loh, berarti tadi tidak akan berharap selama-lamanya. Dunia tetap. Taib. Apalagi di sini enggak pakai lan, enggak pakai abadan. Lantaroni titik. Enggak mengatakan lantaroni abada, tidak akan melihatku selama-lamanya. Kalaupun pakai selama-lamanya, tetap selama-lamanya di dunia. Tetap di dunia. Barakallahu fikum. Maka dikatakan lantarani fid dunya, tidak akan bisa melihat di dunia. Wa fil lughatil Arab, di dalam bahasa Arab, bahwa kalimat lan itu pun kalau kita terima maknanya lan itu selama-lamanya. Kalaupun kita terima makna lan itu selama-lamanya, selama-lamanya di dunia. Sudah kita jawab tadi, walan yatamannauhu abadan, itu ternyata dunia juga. Di akhirat mereka berharap mati. Padahal Allah menyatakan mereka tidak akan berharap mati selama-lamanya. Ternyata di akhirat berharap mati. Berarti dunia dengan akhirat lain. Tidak sama. Apalagi ternyata kalimat lan tidak bermakna selama-lamanya. Dalam bahasa Arab, tidak bermakna selama-lamanya. Bahkan siapa yang berkata kalimat lan bermakna selama-lamanya, maka dibantah oleh para ahli nahu. Seperti Ibnu Malik dalam Kafiyat Syafiyah. Mereka membanggakan hafal alfiyah, hafal alfiyah, alfiyahnya Ibnu Malik. Tapi kita katakan pada mereka, kalau kalian hafal alfiyah, kalian tahu dong. Bait syair, alfiyah itu 1000 bait syair tentang nahu. Di antaranya salah satunya adalah ucapan beliau Ibnu Malik, "Wa man yaron nafya bilan muabbada fa qawluhu rudd wa siwahu fa'duda." Saya ulangi. Waman yaron nafya bilan muabbada, siapa yang berpendapat bahwa lan itu penafian yang selama-lamanya, faqauluhur dud, ucapannya tolak. Kata Ibnu Malik, ahli nahu, yang biasa mereka hafal bolak-balik itu, maju mundur hafal. Kadang-kadang ada yang hafal maju, tapi mundur gak bisa. Mereka bisa bolak-balik. Dari 1 sampai 1000, dari 1000 sampai 999, terus mundur ke belakang. Sampai ke 1 lagi. Tapi apakah enggak pernah melewati kalimat ini? Wa man yaron nafya bilan muabbada fa qawluhu rudd wa siwahu fa'duda. Ai anna lan la taqtadi nafil muabbada, yang maknanya bahwa lan tidak berarti menafikan selama-lamanya. Wa dalil aidan annallaha qala lil yahud, dan di antara dalilnya lagi adalah fatamanul mauta in kuntum shadiqin. Kemudian diikuti dengan ayat walan yatamannauhu abada. Ma'annahu jaa annahum fil akhirah yatamannaunal maut. Padahal datang riwayat, datang ayat bahwa mereka ternyata di akhirat berharap mati. Ada dulu silakan. Wa amsaluhum min ad-dullal adalah mereka katakan qalu aidan mimma yadullu ala anna Allah la yura qawluhu la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul al-absar. Kata mereka, di antara yang membuktikan bahwa Allah tidak bisa dilihat, Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 103. La tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul al-absar. Allah tidak bisa, kata mereka, diliputi oleh pandangan. Justru dialah yang meliputi seluruh pandangan. Saya ulangi terjemahannya. La tudrikuhul absar. Allah tidak bisa diliputi oleh pandangan. Wa huwa yudrikul absar. Justru dia Allah yang meliputi seluruh pandangan. Kayaknya dalilnya kuat juga. Hah? Allah tidak bisa diliputi pandangan. Maka dijawab oleh para ulama bahwa kalimat meliputi berbeda dengan kalimat memandang. Kalau meliputi dinafikan oleh Allah, tidak mungkin bisa diliputi oleh pandangan. Allah tidak menyatakan kalian gak akan bisa memandang, tidak. Tapi Allah katakan kalian tidak bisa meliputi Allah dengan pandangan kalian, tapi Allah yang meliputi seluruh pandangan kalian. Al-idrak ghaira ru'yah. Idrak yang maknanya meliputi tidak sama dengan ru'yah yang maknanya melihat. Tidak sama. Bukti perbedaannya disebutkan dalam ayat yang lain. Tapi saya enggak disebutkan di sini. Yaitu kisah Musa juga alaihi salam. Ketika Musa dan pasukannya masuknya pengikutnya Bani Israel dikejar oleh Firaun dan bala tentaranya. Berarti ada berapa golongan? Musa dan pengikutnya dan Firaun dan bala tentaranya. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla ila akhirih al-ayah. Asyahid, perhatikan ayat ini. Allah sebutkan dalam Al-Quran, falamma tara al-jam'an, ketika dua golongan saling melihat, Musa dan golongannya melihat Firaun dan bala tentaranya, Firaun dan bala tentaranya melihat Musa dan pengikutnya. Apa bahasa Arabnya? Falamma tara'a. Tara'a dari kata apa? Ru'ya. Tara'a. Falamma tara'al jam'an, ketika dua golongan saling melihat, saling memandang, qala ashabu Musa, berkata pengikut Nabi Musa, inna lamudrakun, kita akan diidrok. Sekarang pakai kalimat idrok. Dijawab oleh Musa, kalla, tidak akan. Pertanyaannya, sudah diru'yah atau belum diru'yah? Allah katakan ketika kedua golongan saling memandang. Sudah apa belum? Sudah. Tetapi ihatah meliputi idrak. Inna lamudrakun, katanya ashabu Musa. Kami sudah diidrak oleh mereka, sudah diliputi mereka. Kata Musa, tidak. Kita tidak diliputi. Ayat ini dalil bahwa ru'yah ghairul idrak. Wal idrak ghairul ru'yah. Berarti ru'yah bukan idrak, idrak bukan ru'yah. Ru'yah itu melihat. Sekedar melihat disebut ru'yah. Idrak itu meliputi dari segala sisinya. Apa mungkin kita meliputi Allah SWT dengan pandangan kita? Gak akan bisa. Jangankan Allah SWT, bulan kita bisa melihat. Apakah bisa idrak? Hah? Gak bisa. Kita lihat bagian sininya saja, gak tahu bagian sananya. Paham idrak? Melihat dari segala sisinya. Gak akan bisa. Jangankan Allahu Akbar, yang maha besar. Matahari, langit, kita gak bisa idrak. Gak bisa meliputi. Melihat yang sana, yang sebelah sana gak kelihatan. Lihat yang sebelah sana, gak sini gak kelihatan. Bagaimana melihat lahir dengan idrak? Gak bisa. Gak akan mampu. Barakallahu fikum. Maka kalimat idrak dinafikan oleh Allah. Tetapi kalimat ru'yah tidak dinafikan. Maka dalil ini tidak tepat, wahai Mu'tazilah. Tidak cocok kalian berdalil dengan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah enggak bisa diliputi pandangan, justru Allah yang meliputi seluruh pandangan. Bala amanna bihi, tentu kami beriman dengannya. Kita enggak akan sanggup meliputi Allah dengan pandangan, enggak bisa. Yang kita bicara bukan idrak, yang kita sedang bahas bukan idrak, yang kita bahas ru'yah, melihat. Kalau meliputi enggak akan bisa. Tapi kalau melihat disebutkan dalam Quran, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Demikian pula disebutkan dalam hadis, innakum satarawna rabbakum, kalian akan melihat Rabb kalian. Mau dikemanakan sekian hadis yang mutawatir? Fala yatanaqab abada, maka tidak bertentangan ayat ini dengan hadis-hadis yang sahih, yang mutawatir, bahkan tidak bertentangan. Karena ayat ini menafikan idrak, sedangkan hadis-hadis menetapkan ru'yah, bukan menetapkan idrak. Qala ammal ladina ya'khudu ayatan wa yatruku ayatal ukhra fa hadha min ahli zayr. Adapun mereka-mereka yang mengambil satu ayat, membuang ayat lain, maka mereka adalah kaum yang menyimpang. Ayat la tudrikul absar dipegang. Tapi ayat wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah enggak dipegang. Ayat yang menyatakan lan tarani, engkau enggak akan melihat aku, kepada Musa, dipegang oleh mereka kuat-kuat. Kemudian ayat yang menyatakan lilladina ahsanul husna wa ziyadah, tidak dipegang. Yang dikatakan innahum yawma idzin arabbihim yawma idzin la mahjubun, enggak dipegang oleh mereka. Siapa yang mengambil sesatu bagian, dibuang bagian lainnya dari Quran, yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd, adalah kaum yang sesat, ahlu zayr. Fa ammal ladina fi qulubihim zayghun فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Adapun mereka-mereka yang di hatinya ada penyimpangan, maka mereka akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat saja, yang samar-samar maknanya, untuk cari fitnah dan cari takwilnya. Al-Qur'anu yustadallu bihi kullah. Yang namanya Qur'an dijadikan dalil seluruhnya, jangan dipertentangkan. Di sini dikatakan Allah dilihat, di sini dikatakan Allah tidak bisa diliputi dengan pandangan. Kalau kamu tafsirkan tidak diliputi pandangan artinya tidak dilihat, berarti ayat sana dibuang. Kalau kamu menyatakan tidak dilihat itu artinya tidak diidrak, bertentangan dengan yang ini. Atau kalau Allah akan dilihat berarti diidrak, akan bertentangan dengan ayat yang menafikan idrak. Bedakan. Ini berbicara ru'yah, bahwa Allah akan dilihat oleh penduduk surga. Ini berbicara idrak, tidak mungkin Allah diliputi dengan pandangan. Alhamdulillah, diterima semua ayat. Ayat ini kita terima, ayat ini kita terima. Bahwa Allah bisa dilihat oleh penduduk surga nanti yaumul qiyamah, tetapi tidak bisa diidrak, diliputi secara keseluruhan, tidak akan mampu, enggak akan bisa. Allahu ta'ala a'lam bissawab. أكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.